Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah syarah Kitabul Kaba'ir, saya ingin bacakan beberapa hal seputar biografi sahabat Nabi Hakim bin Hizam. Beliau adalah dari kitab Syiar A'lamin Nubala. Hakim bin Hizam ibn Khuwailid. Maka beliau punya hubungan dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid. Kalau itu Khadijah binti Khuwailid, kalau ini Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Ya. Aslama yaumul fathi, beliau masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Wahasuna islamuhu, bagus keislamannya, ikut perang Hunain dan Taif. Min asrafi Quraisy, termasuk tokoh elit di kalangan Quraisy. Wa uqala'iha, dan orang-orang yang berakal dari Quraisy dan orang-orang yang mulia. Wa kanat Khadijatu ammatahu, dan adalah ibunda Khadijah ini adalah ammahnya, bibinya. Statusnya adalah bibinya. Wa kana Zubair, dan adalah Az-Zubair ibn Awam, adalah sepupunya, ibnu ammihi. Diceritakan bahasanya umur beliau adalah 120 tahun. Ibrahim ibn Mungdir mengatakan Asya mi'ah wa isrina sana, umurnya 120 tahun. Wulida qabla amil fil, lahir 13 tahun sebelum peristiwa gajah. Wa kana minal mu'allafah, beliau termasuk orang yang di jinakkan hartanya dengan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya dari ghanimah perang Hunain sebanyak 100 ekor unta. Imam Bukhari di kitab tarikhnya mengatakan asa sittina sanah fil jahiliyah wa sittina fil Islam. Beliau 60 tahun hidup di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Masuk Islam umur 60 tahun. Itu pendapat Al-Bukhari. Meskipun kalau Adz-Dzahabi tidak setuju, lam ya'is fil Islam ila bid'an wa arba'ina sanah. Kalau Adz-Dzahabi berpendapat umurnya setelah masuk Islam adalah 40 sekian tahun. Karena dinilai dari masuk Islamnya saat Fathul Mekah. Dan sahabat Hakim bin Hizam ini meriwayatkan sejumlah hadis, di antaranya hadis ini yang kita baca di Kitabul Kaba'ir. Demikian juga hadis tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indaka, itu adalah hadis Nabi kepada Hakim bin Hizam. Ya, janganlah engkau jual barang yang belum engkau miliki. Dan di antara pesan Nabi kepada Hakim Abdullah, Nabi katakan, wahai Hakim, sunnya dunia itu adalah hijau dan manis. Dan seterusnya. Kemudian karena hadis ini, maka Hakim bin Hizam tidak mau menerima atok atau pemberian dari para khalifah, dari Abu Bakar dan dari Umar. Kemudian di antara hal yang unik berkenaan dengan Hakim bin Hizam, dia lahirnya di dalam Ka'bah. Wulida Hakim fi jawfil Ka'bah. Hakim itu lahirnya di dalam Ka'bah. Ini kata Ibnu Mandah, Hakim itu lahir di dalam Ka'bah, hidup selama umurnya 120 tahun. Wafat tahun 45 Hijriah. Ceritanya ibunya Hakim itu masuk ke dalam Ka'bah, berarti dalam keadaan hamil tua, fadrabahal makhat. Maka saat di dalam Ka'bah terasa kontraksi. Ya, kemudian singkat cerita, kemudian lahirlah di dalam Ka'bah. Wakana Hakim min sadati Quraisy, Hakim ini termasuk tokoh di kalangan orang-orang Quraisy. Kala Az-Zubair kana sadidal admah, beliau kulitnya cenderung hitam, saw matang sekali, khafifal lahmi, sedikit dagingnya, langsing berarti. Kemudian Hakim mengatakan, kuntu tajiran, aku adalah seorang pedagang, aku berangkat ke Yaman dan aku datang ke negeri Syam. Fakuntu arbahan kathira, aku punya banyak untung yang besar. Dan untung itu sebagiannya aku bagikan kepada fukara kaumi, orang-orang fakir dari kaumku. Di pasar Ukaf, aku membeli Zaid ibn Harisah. Jadi Zaid ibn Harisah awalnya adalah budak milik Hakim bin Hizam. Falamma tazawwaja bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul menikahi Khadijah, wahabtuhu Zaidan, maka kuhibahkan Zaid kepada Nabi, lantas Nabi memerdekakannya. Ya, di antara sabda Nabi kepada Hakim bin Hizam yang kemudian menyebabkan beliau kemudian tidak mau menerima pemberian dari negara. Ya, kisahnya adalah di Perang Hunain, Nabi memberikan pada Hakim bin Hizam harta dalam jumlah yang banyak. Fastaqallahu, kemudian Hakim menilai itu masih sedikit, lalu lantas Nabi tambahi. Ya, kemudian pada akhirnya Nabi kemudian berikan nasihat kepada Hakim bin Hizam, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Siapa yang mendapatkan harta dengan hati yang lapang, maka diberkahi. Dan siapa yang mendapatkan harta dan mengambil harta dalam keadaan rakus, maka tidak diberkahi. Maka jadilah dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Maka dari nasihat tersebut kemudian Hakim kemudian tidak mau memberi atau menerima atau pemberian dari khalifah, karena di masa para khalifah dulu, ketika dana kemudian atau keuangan surplus, maka ada pemberian kepada semua para sahabat Nabi. Kemudian atau ini diantara didapatkan oleh Hakim bin Hizam dan dia menolaknya. Sampai-sampai Umar mengatakan, Allahumma inni ushiduka ala Hakim, ya Allah, aku menjadikan sebagai saksi tentang kasus Hakim, aku kemudian telah mengundangnya untuk memberikan haknya dan dia tidak mau. Famata wahina mata wa innahu lamin aktsari Quraisyin malan, Dan ketika Hakim bin Hizam ini meninggal dunia, maka dia termasuk di antara orang Quraisy yang paling banyak hartanya. Kemudian di antara keutamaan Hakim bin Hizam, dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan sesuatu di masa jahiliyah, kebaikan di masa jahiliyah, kecuali aku lakukan karena Allah di masa Islam semisal itu. Wa kana a'taqa fil jahiliyah mi'ata raqabah. Ketika dia masih jahiliyah, pernah memerdekakan 100 orang budak. Wa a'taqa fil islami mithlaha. Dan ini tentu amal soleh yang luar biasa. Maka setelah beliau jadi muslim, beliau juga memerdekakan 100 budak. Wasaqa fil jahiliyah mi'ata budnah. Ketika dia di masa jahiliyah, dia pernah kemudian memberikan hadiah untuk orang miskin tanah haram 100 ekor unta. Fil Islam mithlaha. Maka ketika beliau jadi muslim, beliau melakukan hal yang semisal berinfak 100 ekor unta. Dan tadi disampaikan bahasanya Hakim bin Hizam ini di antara orang-orang yang cerdas dari penduduk Mekah. Sebagaimana disampaikan bahasanya, ada namanya Darun Nadwah, tempat musyawarahnya. Tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy. Maka Darun Nadwah ini, lam yadrul Darun Nadwah li ra'yi hatta ahadun hatta balara 40 sana. Sana tempat duduknya para cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang yang pikirannya cerdas, ide-idenya cermelang. Nah, pada dasarnya tidak ada yang bisa duduk, lulus seleksi untuk duduk di Darun Nadwah. Dia teranggap sebagai orang yang berlian pikirannya, kecuali setelah berumur 40 tahun. Ila Hakim bin Hizam. Kecuali Hakim bin Hizam, fa innahu darala li ra'yi wa huwa ibnu 15. Dia terpilih untuk duduk di anggota dewannya, orang-orang Quraisy Darun Nadwah. Duduk di situ tokoh-tokoh senior, para pimpinan-pimpinan kabilah. Ini untuk ngurusi negara, ngurusi Mekah. Disitulah putusan-putusan untuk kepentingan bersama diputuskan. Ini Hakim itu terpilih untuk duduk di situ, umurnya baru 15 tahun. Yang lain nunggu 40 tahun baru bisa dianggap layak duduk. Maka beliau min uqala'i Quraisy. Maka tadi dikatakan asraf Quraisy wa uqala' wa nubala. Karena dia orang yang kemudian kemampuan kedewasaannya berpikir luar biasa. 15 tahun sudah dianggap kemudian orang yang sangat berpikir jauh ke depan, sangat matang pertimbangannya di umur 15 tahun. Dan di antara amal yang dilakukan oleh Hakim ini, Hakim bin Hizam, satu ketika hadar yaum Arafah, ikut haji di wukuf di Arafah dengan membawa 100 budak, 100 ekor unta, 100 sapi, 100 kambing. Waqal, kemudian di saat wukuf di Arafah, kemudian dia katakan al-kullu lillah, semuanya diinfakkan karena Allah Subhanahu wa taala. 100 ekor, 100 budak, 100 ekor sapi, 100 ekor unta, 100 ekor kambing. Ma balagona annahu kana bil Madinah akthar hamlan fi sabilillah min Hakim. Oleh karena itu sampai kepada kami dari Abu Hazim, seorang ulama tabi'in, mengatakan tidaklah kemudian ada di Madinah seorang yang paling banyak infak di jalan Allah, infak untuk keperluan jihad fi sabilillah, dibandingkan Hakim bin Hizam. Beliau meninggal dunia pada saat tahun 54 Hijriah. Wakilah dan ada kisah innahu dakhala ala Hakim indal maut, ketika Hakim bin Hizam itu dalam kondisi hendak meninggal dunia, beliau mengucapkan la ilaha illallah qad kuntu akhsyaka. La ilaha illallah, dulu aku takut kepadamu ya Allah, wa ana al-yawma arjuka, dan di hari ini aku berharap padamu. Itu tentang Hakim bin Hizam. Kemudian kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa qawluhu al-bayi'ani, yang dimaksud bayi'ani adalah al-ba'i' wal-mushtari, penjual dan pembeli. Bil-khiyar, yaitu khiyar majlis. Khiyar artinya hak memilih al-majlis, karena ada di majlis transaksi antara al-imda', lanjut bertransaksi, awil fasakh atau batal, selama keduanya penjual dan pembeli ada di majlis transaksi. Ya, meskipun namanya majlis transaksi, namun tidak harus dalam keadaan duduk. Ini, kalau kemudian dia bertransaksi dalam keadaan berdiri, ya, itu majlis transaksi. Ini, kalau kemudian sambil jalan dia transaksi, ini, jual beli apa, sambil jalan, pergi kemana, jalan, ngobrol kemudian deal, ya, maka selama jalan bareng itu majlis transaksi. Malam yatafaraqa, selama keduanya tidak berpisah badan dari majlis transaksi. Maka idza tafaraqa, jika keduanya telah berpisah badan, lazimal bai', maka jual belinya bersifat mengikat. Maka jual beli, maka transaksi itu ada yang namanya transaksi jaiz. Transaksi yang belum bersifat mengikat masih boleh batal. Dan ada transaksi yang lazim, transaksi yang sudah bersifat mengikat. Maka kalau akad nikah begitu ijab kabul langsung lazim. Saya langsung bersifat mengikat. Tapi kalau jual beli tidak. Jual beli tidak, begitu deal terjadi ijab kabul, sepakat dengan sepakat, itu masih ada khiyar. Namanya khiyar majelis. Namanya khiyar majelis. Kapan bersifat mengikat? Setelah salah satu pihak meninggalkan lokasi transaksi. Baru bersifat mengikat, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Tapi selama belum ada yang berpisah, maka boleh ada yang membatalkan sepihak, penjual tidak jadi atau pembeli tidak jadi. Maka begitu ijab kabul untuk jual beli, itu transaksinya masih jaiz. Ini transaksinya masih jaiz. Ketika ada kemudian salah satu pelaku transaksi meninggalkan lokasi transaksi, baru menjadi transaksi akad lazim. Kalau lazim dan jadi transaksi lazim, maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kalau sebelum menjadi transaksi lazim, maka boleh dibatalkan secara sepihak, dan batal tersebut tidak harus ada sebabnya. Sekedar berubah pikiran boleh. Fa'in sadaqa fi bayihima, artinya penjual itu jujur dalam deskripsi barang, tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidaklah bohong menjelaskan harga barang, dan mustari pembeli juga jujur dalam membeli dan menyerahkan pembayaran, maka Allah berkahi jual beli keduanya. Allah akan jadikan padanya keberkahan, tumbuh dan berkembang, jazaan sebagai balasan kejujuran keduanya. Namun jika keduanya bohong atau keduanya khianat dalam transaksi menjual dan jual belinya, maka Allah la yakhfa 'alaihi syai', semuanya diketahui oleh Allah. Fawa mutali'un alihima, Allah tahu semuanya. Maka Allah akan menghancurkan, menghapus keberkahan jual beli itu. Wa yusbihu malan, jadilah harta tersebut berupa barang yang dibeli atau uang yang didapatkan oleh penjual itu menjadi malan mamhuqal barokati, harta yang hilang, yang tercabut keberkahannya. Dan jika keberkahan harta itu hilang, lam yantafi' bihi sahibuhu, maka pelakunya tidak akan mendapatkan manfaat dari hartanya. Kata Nabi, orang yang memiliki harta yang tidak barokah itu seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Ya, banyak yang dia miliki, banyak yang dia makan, dia bilang habis makan banyak, satu bakul, satu wakul, masih bilang masih lapar sekali. Nah, itu karakter harta yang tidak barokah. Ya, duitnya banyak dikomentari, ya, saya itu masih miskin, ya, masih orang sengsara, nah, ya, masih kemudian banyak yang tidak terpenuhi, ya, masih kemudian banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Demikian yang dia katakan, padahal hartanya telah berlimpah. Maka itu layam tafi' bihi sahibuhu. Fa in tasaddaqa, dan jika dia bersedekah maka tidaklah diterima. Ya, karena dia mendapatkan harta dengan cara tipu-tipuan tadi, bohong. Jika makan maka makan yang haram. Jika dia tinggalkan untuk ahli waris, maka sang bapak yang dulu cari duit itu pun kena hisabnya. Yaumul qiyamah. Fasara zadahu, jadilah harta itu menjadi bekal dia menuju neraka, kama fil hadis. Maka dalam hadis ini terdapat peringatan tentang bahaya bohong dalam transaksi dan motivasi untuk jujur. Wa hadza mimma yajib ayubayyin litujar, maka ini satu hal yang wajib dijelaskan pada para pedagang, para pemilik kios-kios dagang, dan para pemilik ma'rad. Ma'rad jamak dari ma'rad, ma'rad itu tempat display barang, nanti sama dengan sahibul mahallat, cuma kemudian sehingga semaknasnya ashabul mahallat sama ma'rad itu sama, cuma disebut ashabil ma'rad itu ketika barangnya itu di display itu semua, dipamerkan semua. Karena sahibul mahalat boleh jadi enggak, barangnya cuma sampel-sampel saja. Kemudian namun yang barang-barang yang lain ada di belakang. Tapi ada kemudian ada toko yang statusnya ma'arid, semuanya ada di situ. Enggak ada di situ berarti enggak ada. Enggak ada di situ berarti enggak ada. Lalu sahibul mahalat, ya ini tempat dia jualan, boleh jadi nggak ada di situ, boleh jadi ada di belakang, ada di gudang. Falayakunu hadzal hadis, maka hendaknya hadis ini tidaklah tersembunyi di buku atau di dada para penuntut ilmu. Wajib para dai untuk pergi ke pasar dan tempat kumpulnya para pedagang, dan menjelaskan kepada manusia bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tahu. Akan tetapi beliau katakan, sayangnya mayoritas dai perginya hanya ke masjid, awil madaris atau ke sekolah-sekolah agama, dan ini satu hal yang baik, bukan satu hal yang jelek. Akan tetapi lalai dari tempat-tempat yang lain yang memerlukan dakwah ilallah. Maka dulu para ulama najat ila ahdin qarib, sampai masa yang dekat, artinya fenomena itu belum lama hilang di najat. Di antaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau bikin pengajian di pasar. Syekh Muhammad bin Ibrahim itu bikin majelis fisuk di pasar. Di pasar ada pengajian. Terus apa isi pengajian di pasar? Ya takallamuna an ahkamil muamalat, membicarakan hukum transaksi, memberikan nasihat kepada masyarakat. Wa al'an, dan saat ini ikhtafa, telah tersembunyi atau hilang satu perkara yang baik ini. Maka wajib semestinya dihidupkan dan dikembalikan. Wajib bagi para dai untuk pergi ke pasar dan perkumpulan para pedagang untuk memberikan bimbingan pada banyak orang tentang mana yang halal dan haram, sehingga transaksi mereka nazihah, bersih. Wahakata dan demikianlah para ulama melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Min bayanin lil ilmi, ya, dengan memberikan penjelasan lil ilmi, menjelaskan tentang ilmu dan tidak menyembunyikannya. Dan di hadis ini juga terdapat dua faedah yang lain. Yang pertama adanya khiyar majelis. Maka jika dua orang pelaku transaksi telah mengadakan transaksi untuk jual beli, maka meskipun telah deal oke dan oke, falikuli wahidin minhuma al khiyar. Masing-masing dari penjual dan pembeli punya hak pilih. Jika dia mau, dia boleh lanjutkan transaksi. Jika dia mau, bisa dia batalkan sebelum meninggalkan majelis. Kemudian yang kedua, perintah untuk jujur dalam transaksi, larang untuk bohong. Maka sebagian pedagang, sebagian pemilik ruko, ya tabiruna, mereka yuk tabaruna, mereka teranggap tidak menjelaskan muasofat kriteria barangnya dan menunjukkan sebagian cacatnya menggunakan bohong. Innama huwa minal hankah fil bai' wa syira. Ya, dan menggunakan bohong itu adalah hankah, lewati, dalam jual dan beli. Wa hadza laisa sahihan, dan ini adalah bukanlah satu hal yang benar. Innama huwa, namun tidak menyembunyikan, tidak menyebutkan semua kondisi barang dan menyembunyikan sebagian cacat barang, itu adalah ghish, tipuan, khadi'ah, tipuan. Wa amma alladhi yasduku, adapun orang yang jujur, wa yubayyin, dan menjelaskan dan tidak menipu, maka banyak orang menganggap mereka-mereka ini adalah mughafal, orang-orang yang tidak cerdas. Wa annahu la yuhsinu tijar, dia tidak pandai berdagang. Maka itu anggapan sebagian orang yang tentunya adalah anggapan yang tidak benar. Bacanya hinkah. Hinkah artinya berpengalaman dalam satu perkara. Maka sebagian orang beranggap bahasanya kalau orang itu berpengalaman, orang itu pandai dalam jual beli, manakala pintar bohong, pintar menyembunyikan cacat barang, maka itu adalah hinkah dalam jual beli. Wa hadza laisa sahihan, dan ini satu hal yang tidak benar. Ya, masih tentang bab masalah kebohongan. Maka di antara bentuk bohong adalah bohong tentang mimpi. Bab orang yang mengaku bermimpi demikian, walam yara syai'an, padahal dia tidak bermimpi tersebut. Dia mengaku saya mimpi melihat Nabi, padahal bohong. Dia mampu begini-begini, mimpi begini-begini, padahal tidak. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, marfu'an sabda Nabi. Nabi SAW bersabda, man tahallama bihulmin, siapa yang mengaku-ngaku bermimpi, lam yarahu, padahal dia tidak mengalami mimpi tersebut, kullifa, maka nanti di akhirat dia akan dibebani untuk mengikat 2 biji gandum. Walan yaf'ala, dan dia tidak akan bisa. Pada setiap kali tidak bisa, dia akan dipukuli. Akhirnya, berarti dipukuli terus menerus. Penjelasannya adalah di antara bentuk bohong, yaitu bohong tentang mimpi. Dan mimpi itu satu hal yang benar adanya. Terdapat dalam hadis, mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, kenapa disebut demikian? Ada sejumlah penjelasan ulama. Di antara penjelasannya adalah, ya, karena Nabi itu sebelum dapat wahyu, beliau yang beliau dapati adalah mimpi-mimpi yang jadi kenyataan. Malamnya mimpi, paginya melihat apa yang telah diisyaratkan oleh mimpi tersebut. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Kemudian Nabi SAW itu jadi Nabi kurang lebih 23 tahun. 23 tahun itu jika dibagi 6 bulan berarti 46 bagian. Jika kita katakan 6 bulan itu satu bagian, maka 23 tahun adalah 46 bagian. Sehingga ini salah satu penjelasan untuk makna juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ini satu bagian dari 46 bagian kenabian. Karena mimpi mimpinya Nabi, mimpi Nabi yang mimpi salihah, mimpi yang baik tadi 6 bulan. 6 bulan sebelum dapat wahyu, sebelum dapat surat Al-Alaq, 6 bulan sebelumnya. Dan Nabi jadi Nabi 23 tahun. Dan 23 tahun itu sama dengan 46 bagian kenabian. Wa fil hadis, dan di hadis dikatakan yang pertama kali terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu adalah mimpi yang benar saat beliau tidur. Maka tidaklah beliau melihat mimpi kecuali mimpi tersebut akan terjadi esok paginya sebagaimana ya, jelas terjadinya sebagaimana falaki subahi tibanya terbelahnya subuh, yaitu tibanya waktu subuh. Dan ini terjadi selama 6 bulan. Dan mimpi itu boleh jadi mimpi yang baik ataukah mimpi yang jelek. Dan seorang tidak boleh bohong ketika dia cerita tentang mimpinya. Karena dia berarti mengkabarkan tentang perbuatan Allah. Dan mimpi yang benar, mimpi yang baik yang dialami seorang hamba itu datang dari Allah Azza wa Jal. Allah perlihatkan kepadanya. Maka jika seorang mengatakan aku mimpi lihat demikian, padahal dia tidak melihat apa-apa, maka dia bohong atas nama Allah. Karena Allah tidak memperlihatkan apa-apa pada dirinya. Oleh karena itu maka dia akan dibebani pada kiamat nanti dengan satu hukuman, yaitu diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang mustahil, yaitu mengikat 2 biji gandum yang ini kecil sekali. Dan ini satu hal yang muta'adzarun mustahil, la yumkinu fi'luhu, tidak mungkin dilakukan. Akan tapi dia dibebani seperti itu sebagai hukuman baginya untuk ayaf ala dalikal mustahil, supaya dia melakukan hal yang mustahil tersebut, wal iyadu billah. Wa hadza fi at-tahdzir, maka dalam hal ini terdapat tahdzir minal kadzib fi ru'ya, mengingatkan tentang bahaya bohong dalam mimpi. Yaitu dengan mengatakan aku mimpi melihat demikian-demikian dalam tidur, padahal bohong. Makna tahallama yang ada di hadis artinya idda'a al-hulma, mengaku-ngaku mimpi yang tidak dia lihat sama sekali. Maka dia bohong berkenaan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Maka dia dibebani untuk melakukan satu hal yang mustahil sebagai hukuman baginya. Semisal beban yang diberikan kepada para pembuat gambar yang terlarang pada hari kiamat nanti, di mana para pembuat gambar akan diperintahkan untuk meniupkan roh pada setiap gambar yang pernah dia buat atau patung yang dia buat sebagai azab untuknya, karena dia tidak akan bisa memberikan nyawa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pembuat patung dan gambar akan dibebani pada hari kiamat untuk mengasih roh pada gambarnya, walaysa binafikhin, dan dia tidak bisa ngasih roh. Karena memberi roh itu adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala. Demikian juga ada beban tugas untuk mengikat 2 biji gandum. Maka ini mimba bil mustahil, ini sesuatu hal yang mustahil dikerjakan dan dilakukan. Kemudian setelah kita berpanjang lebar untuk masalah dosa lisan, Kemudian kita masuk pada bab zikir maradil qalbi wa mautihi, bab bahasanya hati itu bisa sakit dan bisa mati. Dan firman Allah Ta'ala, di hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahi penyakit untuk mereka, dan untuk mereka siksaan yang pedih karena bohong yang mereka lakukan. Dan firman Allah Ta'ala, jika orang-orang munafik itu tidak berhenti, demikian juga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, wal murjifuna fil madinati, dan lanuriyannaka bihim thumma layjawirunaka fiha illa qalila, kemudian mereka tidak akan menjadi tetanggamu wahai sang Nabi fiha di Madinah illa qalila, kecuali sedikit. Mal'unin, mereka orang-orang yang dilaknat, di mana saja mereka dijumpai, ukhidu ditangkap, wa qutilu taqtila, dan dibunuh, taqtilan betul-betul dibunuh. Tolong Quran terjemah. Al-Murjifun dimaknai dengan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong. Tidak berhenti, berhenti dari menyakitimu wahai Nabi. La-Nuryannaka bihim dimaknai dengan kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Ya, maknanya Nuryannaka, maknanya secara bahasa memotivasimu. Memotivasi dirimu, namun dimaknai dengan memotivasi dirimu dalam rangka memerangi mereka. Ya, penjelasannya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah di badan ada satu segumpal daging, jika dia baik, baiklah badan seluruhnya, jika dia rusak, rusaklah badan seluruhnya, itulah al-qalbu. Maka qalbu, maka hati adalah sebagaimana kata sahabat Abu Hurairah, adalah raja bagi anggota badan dan anggota badan. Dan anggota badan seluruhnya adalah sebagai pelayan bagi hati. Pendengaran dan penglihatan adalah jendela-jendela untuk hati. Bisa jadi Anda masukkan kebaikan ilaihi melalui pendengaran dan penglihatan itu ilaihi ke hati. Atau Anda masukkan kejelekan. Demikian juga makanan dan minuman, keduanya memberikan efek pada hati. Maka jika makanan dan minumannya adalah thayyib halal, maka dia akan berikan pengaruh yang baik. Namun jika itu kejelekan, maka akan berikan pengaruh kejelekan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, yang halal jelas, yang haram jelas. Maka halal itu membuat jernihnya hati dan bagusnya hati. Dan membantu hati untuk punya rasa takut pada Allah Azza wa Jal. Untuk belajar, merenung, mengambil pelajaran. Karena makanan yang halal adalah ghidha'un qayyimun, adalah asupan yang sangat bernilai. Adapun jika makanan itu dari yang haram atau dari yang subhat, alladzi la yu'raf al-awam, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang apakah itu halal ataukah haram, maka itu memberikan dampak yang jelek pada al-qalbu. Demikian juga bohong, itu memberikan dampak pada hati. Jika seorang itu bohong, maka dititikkanlah di hati satu titik hitam. Jika bohong yang kedua dan yang ketiga, bertambahlah titik hitam tersebut. Sehingga titik hitam itu memenuhi hati seluruhnya. Jadilah hati itu hitam kelam, wal'iyadubillah. Maka hati itu bisa sakit, bisa rusak, dan bisa mati. Dan ini semua adalah bagian dari penyakit hati. Maka hati itu bisa sakit secara abstrak. Sebagaimana jantung itu bisa sakit secara udwian, secara fisik. ya, kalbu, ya, itu makna fisiknya adalah jantung. Wa hadatsani, dan penyakit jantung yu'alaju, diobati di tempat para dokter. Akan tapi penyakit hati yang abstrak itu diobati dengan taubat, istighfar, mengingat Allah Azza wa Jal. Falau alastaha ingda amhari atiba, maka seandainya Anda terapi penyakit hati dengan mendatangi dokter yang paling mahir, maka dia tidak akan mampu melakukan tashkhis. Tashkhis itu di dunia kedokteran terjemahnya diagnosis. Tashkhis amrod itu diagnosis penyakit. Li'ana maradun, karena penyakit hati itu bukanlah penyakit udwi, penyakit fisik. Fa'ingdaha, maka ketika salah dokter, ya, maka yang terjadi malah bertambah sakitnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, di hati mereka terdapat penyakit, Allah tambahi untuk mereka penyakit. Tambah sakit sehingga matilah hati atau mengeras. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian keraslah hati kalian. Setelah itu, maka hati itu seperti batu atau lebih keras daripada batu. Dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian seperti orang-orang ahli kitab min qablu, sebelumnya. Fatola alil amadu, ya, karena lama tidak bersentuhan dengan kitab suci, fakosat kulubu. Karena lama tidak bergaul dengan kitab suci, dengan firman-firman Allah, maka keraslah hati mereka. Maka hati itu keras ketika dia jauh dari Allah. Wa abadul qulub minallah, dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkanlah At-Tirmidzi. Dan pada saat itu ketika mengeras, maka dia akan diberi, akan dipatri dengan satu patri. Ketika kemudian telah dipatri, maka tidak akan tembus kebaikan masuk ke sana. Wa hadza fil kufar, dan yang dikasih label hatinya terpatri, hatinya mati, itu orang kafir. Adapun orang yang beriman, ya, maka paling banter sakit. Ya, cuma sakitnya itu ya parah dan tidak parah. Parah stadium 1, 2, 3 ataukah stadium 4. Ya. Namun tidak ada sebutan hati mati kecuali untuk orang kafir. Tidak ada sebutan hati mati kecuali untuk orang kafir. Ya. Adapun ketika orang itu masih ada iman, ya, maka ya, mengeras atau sakit, parah sakit, kondisi sakit hatinya dan seterusnya dan sejenisnya. Wa hadza fil kufar, maka orang yang dipatri hatinya itu adalah orang kafir, sebagaimana firman Allah, Allah kunci mati hati mereka, pendengarannya dan di penglihatannya ada tutup, untuknya siksaan yang besar. Dan sebab kenapa Allah kunci mati hatinya adalah karena mereka tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendustakannya, mendustakan dakwah kekafiran. Maka Allah kunci mati hatinya sehingga jadilah hati tersebut tidak menerima kebaikan dan cahaya pun tidak bisa masuk ke sana, disebabkan karena menolak kebenaran. Wa nuqalibu afidatahum, kami balikkan hati mereka dan penglihatan mereka, kama karena. Ya, kamanya itu li ta'lil bukan li tashbih. Kama karena lam yu'minu bihi awwala marrah. Mereka tidak mau menerima kebenaran di awal pertama kali datangnya kebenaran. Ya, maka ini bahaya menolak kebenaran di awal pertama kali menjumpainya. Ya, itu akan jadi sebab Allah balikkan ya, cara pandangnya, Allah balikkan hatinya. Ya, awalam yahdi, tidakkah lilladina yarithunal arda, bagi orang-orang yang mewarisi bumi setelah hilangnya penghuninya, Allah nasya' saatnya kami mau, niscaya kami akan timpakan bencana karena dosa-dosa mereka, dan akan kami patri hati mereka, fahum la yasma'un, sehingga mereka tidak bisa mendengar. Awalam yahdi dimaknai diterjemah menak dengan merasa belum jelas. orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya. Bisa diartikan awalnya, tidakkah tahu ya, orang-orang yang mewarisi bumi setelah lenyapnya penghuninya. Falqalbu, maka hati itu bisa di ya, yukhtam, dipatri, yutba, dikunci mati, wayughatta, dan tertutupi dengan ron. Ron adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk sehingga membutakan hati, sehingga hati mati. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mutaffifin, kalabal ron ala kulubi makanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan ron ada pada hati mereka karena apa yang mereka lakukan. Maka dosa dan maksiat itu menutupi hati. Kemudian ada yang lebih bahaya daripada ron, yaitu kufal, yaitu digembok. Adanya gembok pada hati, maka kata beliau itu lebih bahaya daripada ron. Am ala kulubin akfaluha, apakah pada hati mereka terdapat gembok-gemboknya? Maka hati yang digembok tidak akan masuk padanya dan tidak akan keluar darinya apapun. Inilah sebagian macam-macam penyakit ala titak tari yang menimpa hati, yang sebagiannya lebih bahaya daripada sebagian yang lain, dan semuanya sebabnya adalah usaha, adalah kelakuan manusia. Maka jika Anda ingin baik hati Anda, maka alaika bil a'mali salihah, jadilah rajin melakukan amal saleh, tobat dan istighfar. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka karena mengingat Allah, ingatlah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan jika Anda ingin ayadzillah, jadilah hatimu hati yang bersih, maka hendaklah Anda mengingat Allah dan beribadah berupa salat, puasa dan baca Al-Qur'an. Semua itu akan menjadi sebab Allah memperbaiki hati. Demikian juga makalah makan yang halal, tinggalkan yang haram. Dan yang lainnya berupa komitmen dengan ketaatan, menjauhi hal-hal yang terlarang. Maka baiknya hati dan rusaknya hati punya sejumlah sebab yang dilakukan oleh manusia. Maka kewajiban Anda melakukan sebab-sebab baiknya hati. Maka jika hati baik, maka seluruh badan akan baik. Waspada dari sebab-sebab rusaknya hati. Namun sangat sedikit orang yang perhatian dengan hal ini kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Maka wajib atas seorang muslim untuk perhatian dengan hatinya, menjauhkan hatinya dari hal-hal yang mempengaruhi hatinya, salbian, pengaruh negatif. Itu berbagai macam maksiat, baik maksiat ucapan ataupun perbuatan. Demikian juga keyakinan-keyakinan yang tidak benar, keraguan, wa'auham, dan anggapan-anggapan yang tidak berdasar. Maka solusinya dengarkan firman Allah, hadiri majelis-majelis ilmu sehingga hati jadi hidup karenanya. Adapun lalai, maka lalai itu bisa mengkunci mati hati seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah berhenti sejumlah orang yang meninggalkan salat Jumat. Jika tidak, maka Allah akan kunci mati hatinya sehingga dia akan jadi orang-orang yang lalai. Maka yang menjadi syahid sisi pendalilan dari hadis ini, meninggalkan sholat Jumat secara sengaja tanpa sebab, tanpa udzur, itu akan menjadi sebab terkunci matinya hati. Ini menunjukkan bahasanya hati itu hidup ya, dengan ibadah kepada Allah dan taat kepadanya. Adapun firman Allah Ta'ala, di hati mereka terdapat penyakit, maka ayat ini hadisan pembicaraan tentang orang-orang munafik yang Allah sebutkan di awal surat di awal surat Al-Baqarah. Allah sebutkan tiga golongan manusia dan Allah sebutkan sikap mereka terhadap Al-Quran dan dakwah dengan Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah kitab suci Al-Quran, tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengimani hal yang gaib, menegakkan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka, mengimani wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang diturunkan pada para rasul sebelummu, dan mereka yakin dengan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka inilah golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang menerima Al-Quran lahir dan batin, mereka itulah orang yang beriman. Kemudian golongan yang kedua, orang kafir yang menolak Al-Quran lahir dan batin, ya, yang ini Allah sampaikan dalam dua ayat. orang yang beriman dalam 5 ayat, orang kafir lahir dan batin dalam 2 ayat. Sebenarnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, engkau nasihati mereka ataukah tidak, mereka tidak akan beriman karena Allah telah mengkunci mati hati mereka. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang-orang munafik yang Allah bicarakan tentang mereka dalam 13 ayat. Maka ini menunjukkan lebih bahayanya orang munafik di tubuh kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir. Orang kafir cukup 2 ayat. Ya, orang munafik 13 ayat bahasannya. Maka orang-orang munafik, maka mereka meskipun mereka taat secara lahiriah, mereka maksiat secara batin. Maka mereka telah mengumumkan keislaman secara lahiriah dan menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka dalam rangka untuk menipu. Mereka menolak iman secara batin. Inilah nifak besar, itulah nifak akidah yang menjadikan pelakunya di lapis yang paling bawah dari neraka. Dan mereka sebenarnya tercakup di bawah kelompok sebelumnya, itu orang-orang kafir. Namun disebutkan secara khusus karena bahaya mereka. Wa fi bayan wasil munafiqin. Ya, dan ketika Allah hendak menjelaskan tentang orang-orang munafik, Allah katakan, di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Di hati mereka terdapat penyakit, Allah tambahi penyakit mereka untuk mereka siksaan pedih karena kebohongan yang mereka lakukan. Artinya untuk mereka siksaan yang pedih bisa babi kadzibihim, karena bohongnya mereka dalam pengakuan mereka, yaitu mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman padahal mereka tidaklah tulus dalam iman. Maka Allah sebutkan untuk orang munafik 10 sekian ayat di surat ini. Allah sebutkan sifat-sifat jelek mereka. Maka ini menunjukkan bahayanya kemunafikan waliyadzubillah. Dan kemunafikan itu nasi'un, muncul dan lahir dari penyakit di dalam hati. Dan penyakit ini bukan penyakit fisik, karena boleh jadi orang tersebut udwian secara fisik, jantungnya sehat. Akan tapi ini sakit secara abstrak. Itulah sakit ragu-ragu, kekafiran dan kemunafikan. Dan ini sakit yang lebih bahaya daripada sakit fisik. Sedangkan ayat di surat Al-Ahzab, maka Allah sebutkan kisah Al-Ahzab dan apa yang terjadi padanya. Dan akhir dari Ahzab, yaitu menangnya kaum muslimin setelah mereka tertimpa kesusahan dan penderitaan. Maka bagaimanakah Allah hilangkan kesusahan dari mereka, Allah tolong mereka, Allah usir musuh-musuh mereka tanpa peperangan yang terjadi. Walam yanal aduwuhum, dan musuh tidaklah mendapatkan sedikit pun kebaikan dari mereka. Maka Allah lah yang mengalahkan mereka. Maka yang mengalahkan mereka adalah Allah Azza wa Jal, di mana Allah kirimkan malaikat dan Allah kirimkan angin kencang yang membalik kemudian tungku-tungku mereka, kudurahum. Allah yang membalik kudurahum, bejana-bejana yang dipakai untuk masak, ya, wadah-wadah mereka, waqala'at khiyamahum, dan mencopot tenda-tenda mereka. Dan Allah lempari mereka bil hasba, dengan kerikil, ya, ma'ama asobahum nara'ab, ditambah ra'ab, rasa takut yang menimpa mereka. Maka mereka pun lantas bergerak, arrahil, pergi, wal kuful, dan kembali ke Mekah, khaibin, dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah kembalikan orang-orang kafir dalam keadaan marah, jengkel. Mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun, dan cukuplah, dan Allah mencukupi orang-orang yang beriman, sehingga orang beriman tidak perlu perang. Wa kana Allah qawiyan aziza, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan adalah di tengah-tengah orang di Madinah terdapat sejumlah orang-orang munafik, Sayyu' al-Ahzab, yang mereka ini Sayyu' lewati wa takallamu, dan mereka berbicara, wa qalu, dan mereka mengatakan sebagaimana yang Allah ceritakan melalui lisan mereka. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurur. Tidaklah Allah memberikan, Allah dan Rasul yang memberikan janji kepada kita, illa ghurur, kecuali tipuan. Taba'a wa ayyada, mengikuti dan mendukung. Di Madinah terdapat orang-orang yang munafik yang mendukung Al-Ahzab, pasukan sekutu, orang-orang kafir. Wa qalu hadha rajul, mereka mengatakan orang ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menganggap bahwasanya kita akan menaklukkan negeri Persia dan Romawi, padahal salah satu kita tidak mampu untuk pergi buang hajat ilawa mau harsun, kecuali dia membawa pengawal. Maka mereka mengejek dakwah Rasul, dan mereka mengejek berita yang disampaikan oleh sang Rasul berupa kemenangan yang Allah berikan untuk sang Rasul. Dan perkataan mereka ini adalah mimbabil irjaf, dalam rangka menyakiti, dalam rangka menggembosi. Maka orang-orang munafik di Madinah, di hati mereka terdapat penyakit dan keraguan. Naam, mereka yukhawifuna, menakut-nakuti manusia dan menggembosi manusia dan membuat loyo tekad-tekad para sahabat. Mereka mengatakan sesungguhnya keadaan kalian berupa dikepung dan takut bukti bohongnya orang ini dalam apa yang dia katakan. Akan tetapi Allah Ta'ala fadhahum, mempermalukan mereka, menghinakan mereka dan mengancam mereka. Allah katakan, jika mereka orang-orang munafik tidak berhenti dari menyakiti Nabi, dan orang-orang yang di hati mereka terdapat penyakit, demikian juga al-murjifun, orang-orang yang menyakiti yang ada di Madinah. Menyakiti atau kemudian gembosi binasri syai'at, dengan menyebarluaskan rumor min ajli, dalam rangka untuk irjab, menggembosi kaum muslimin dan menakut-nakuti kaum muslimin. Jika mereka tidak mau berhenti dari hal ini, maka Allah akan menjadikan sang Rasul menguasai mereka, menghabisi mereka, kemudian mereka tidak bisa menjadi tetangga sang Rasul di Madinah. Karena sang Rasul akan mengusir mereka dari Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la yajawirunaka fiha illa qalila mal'unin. Mal'unin artinya matrudin, terusir dari Madinah dan terusir dari kasih sayang Allah Azza wa Jal. Di mana saja mereka berada, ukhidhu wa qutilu taqtila, ditangkap. Di mana saja mereka dijumpai, ukhidhu, ditangkap dan dibunuh, taqtilan, betul-betul dibunuh. Inilah ketentuan Allah untuk orang-orang yang telah berlalu sebelumnya. Inilah kebiasaan Allah fil umami sabiqa, di umat-umat terdahulu yang kafir. Maka Allah menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Dan mereka-mereka ini adalah semisal dengan umat terdahulu, jika mereka tidak mau bertobat dan berhenti. Ini ancaman dan ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Falhasil, maka kesimpulannya, bahasa yang penyakit hati itu berbahaya. Lianna, karena tansa'u, muncul dari penyakit hati berbagai macam penyakit yang berbahaya. Kal irjab, semacam menggembosi kaum muslimin, menakuti kaum muslimin, menyebarluaskan rumor yang bisa rumor-rumor. Wa fi hadza, tentang ini Allah Ta'ala berfirman, sehingga orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah orang yang beriman, untuknya siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka mereka orang munafik, jika mendengar rumor atau berita yang jelek, mereka sangat gembira, terbang karena gembira. Itu sangat gembira. Mereka sebarluaskan di tengah-tengah masyarakat tanpa tasabut, tanpa menelitinya. Wadzalika litafriq, dan itu adalah dalam rangka memecah belah kaum muslimin. Wahada yu'athir, dan ini satu hal yang memberikan pengaruh pada orang-orang yang imannya lemah dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka Allah Jalla wa'ala mengancam mereka dan mengancam mereka atas perbuatan mereka itu. Wa dafi'lahum ala dhalik, dan yang mendorong mereka untuk melakukan hal ini, pendorongnya adalah hati yang sakit, yang menyebabkan hadil afat al-ghabithah, berbagai macam kejelekan yang jelek ini. Nas'alullahal afiyah.